Come on. pintu ruangan diskotik telah dibuka. Bagi para pengunjung yang telah memiliki kartu, dipersilakan untuk memasuki ruangan diskotik. diskotik telah dibuka. Bagi para pengunjung yang telah memiliki kartu, dipersilakan untuk memasuki ruangan.